pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bila nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa Allah. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watan ta'ida da'an. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, hana jawabu su'ali sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'wa ashabi. Ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Ayat ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, yaitu beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau seraya berkata, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna farunaji am ba'idun farunaji. Seraya mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami itu dekat hingga kami membisikinya, atau ia jauh hingga kami menyuruh? Ini pertanyaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah itu dekat? Kalau dekat, maka kita cukup berbisik-bisik tatkala meminta kepada Allah. Ataukah Allah itu jauh, maka kita harus menyeru dengan suara yang keras. Maka turunlah ayat ini, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, mu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Fa nazala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, maka kemudian turunlah ayat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Li'anna ta'ala raqibus syahid. Maksud dekat di sini apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya adalah Maha mengawasi, Maha melihat. Ini salah satu maksud dekatnya Allah dengan hamba-Nya. Allah Maha mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala al-muqtadir 'ala sirri wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mengetahui apa yang tersembunyi dan yang dirahasiakan. Berarti para ulama yang dirahmati oleh Allah, salah satu pelajaran yang menarik dari ayat ini adalah ketika seorang maka ini adalah salah satu kiat agar orang semangat untuk beribadah, berdoa kepada Allah. Salah satu penyebab seseorang malas berdoa kepada Allah adalah tatkala dia kurang yakin tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makna dekat tadi, Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan yang dirahasiakan. Ya'lamu qabilatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya, ini juga makna kedekatan Allah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rahman bin Nashr Sa'di rahimahullah taala, bahwa dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Pandangan mata yang berkhianat adalah apabila di hadapan orang banyak suka menundukkan pandangan, tapi tatkala sendirian maka semuanya dilibas, semuanya dilihat. Dan ini salah satu amal menarik rahasia. Kemarin umroh ada orang cerita sama saya kompor-kompori jamaah itu untuk membuat prestasi masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang dia bisa sholat tahajud di Masjid Nabawi atau di Roma, ada yang dia bisa bersedekah, ada yang dia bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sampai ada yang cerita bahwa beliau kalau untuk urusan ibadah mungkin tidak kuat, akan tetapi beliau ingin mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kaum beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi selama perjalanan itu prestasi yang dia capai, alhamdulillah berhasil. Khainat al-a'yun, mata-mata yang khianat, apabila dihadapan manusia dia seakan sok menundukkan pandangan, tapi tatkala dihadapan orang, tidak dihadapan manusia, bahkan yang lebih parahnya hanya Allah yang melihat dia, maka mata-matanya berkhianat. Nah, Allah mengetahui mata yang berkhianat. Ini salah satu makna dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inni bali, kalau mata yang berkhianat saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maka kenapa kemudian sebagian manusia bahkan mungkin itu kita untuk malas berdoa kepada Allah. Maka garis bawahi pelajaran menarik dari ayat ini, salah satu menyebab orang malas berdoa adalah ketika dia tidak meyakini atau kurang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan segala macam makna kedekatan. Ya'lamu qalinatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa pandangan mata yang terhina dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jangan mata, hati saja apa yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini yang menyebabkan kita senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran menarik dari ayat ini juga, sebagaimana disebutkan oleh penulis, orang yang meyakini merasapi kedekatan Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa tidak akan terpenuhi kecuali hanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terpenuhi kecuali hanya karena Allah. Apapun yang dia lakukan tidak ada kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa qaribun aiwa min da'ihi bil ijabah. Ini makna dari kedekatan yang kedua. Beliau mengatakan dan ia yaitu Allah sangat dekat dari orang yang berdoa kepadanya dengan mengabulkannya. Makna qarib, makna dekat yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini makna dekat. Makanya dari tadi saya ulang-ulang, jika kita merasapi kedekatan Allah, niscaya kita tidak akan pernah tidak berdoa kepada apapun. Baik itu dengan mengangkat tangan, dengan bersuara yang lirih, tatkala tidur, tatkala duduk, tatkala berdiri, tatkala kerja, tatkala punya permasalahan, tatkala tidak punya permasalahan. Kemudian mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, "Wa lihadza qala ujibu da'wat ad-da'i idza da'a." Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku." Wa du'a'u nawa'an. Dan doa itu ada dua macam. Sudah kita bahas ini. Doa ibadah wa doa. Ini jenis doa. Manusia ketika berdoa kepada Allah dengan dua jenis ini. Doa ibadah. Apa jenis-jenis doa ibadah? Salat itu termasuk doa. Zikir termasuk doa. Tapi dia jenis doanya jenis doa ibadah. Artinya, kalau orang salat dikatakan pada saat yang bersamaan dia juga berdoa. Tatkala orang berzikir pada saat yang bersamaan dia juga berdoa. Dan kalau orang membaca Al-Quran pada saat yang bersamaan dia juga berdoa. Makanya orang mengatakan kullu amalin salihin du'a. Setiap amal salih itu adalah jenis doa, tapi doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa du'a mas'alah. Dan doa yang jenis kedua yaitu doa permohonan. Doa minta rezeki, minta anak, minta petunjuk, minta kesabaran, minta kesembuhan penyakit, minta jalan keluar, dan segala macam permintaan. Seperti Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Lihat di sini minta, memohon, dan lindungilah kami dari api neraka. Contoh yang lain, doa permohonan, misalkan Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa amma min kulli ainin. Wahai Allah, aku lindungkan engkau, lindungkan anakku ini denganmu, dengan kalimat yang sempurna dari mengkuli syaitan, dari syaitan wahama, dan dari buruk yang mendatangkan keburukan, mengkuli ainin lam, dan dari mata yang mendatangkan penyakit. Ini permintaan. Contoh permintaan, permohonan, doa permohonan, Allahumma inna nas'aluka ilman. Ini doa permohonan. Jadi doa itu ada dua macam, doa ibadah dengan doa permohonan. Semuanya itu tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Wal qurbu naw'an. Qurbun bi 'ilmi min kulli khalqihi." Wa qurbun min 'abidi wa da'i bil ijabati wal ma'unati wat tawfiq. Kedekatan dari Allah juga dua macam. Kedekatan dengan ilmunya dan setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan seluruh makhluknya, mau kafir, muslim, fasik, ahli taat, saleh, thalih. Allah dekat dengan seluruh makhluknya. Arti dekat di sini maksudnya adalah Allah mengetahui apa yang dikerjakan, yang diucapkan oleh seluruh makhluknya. Ini yang disebut dengan al-qurbul 'am, kedekatan yang umum yang Allah miliki kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ada yang jauh dari Allah. Seluruh makhluknya dekat. Allah Maha dekat kepada seluruh makhluknya. Mau kafir mau muslim. Tapi makna dekat-dekatan di sini apa? Mengetahui. Allah mengetahui seluruh perbuatan manusia. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Mau perbuatan, mau ucapan, semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedekatan yang kedua, Rasul mengatakan wa qurbun min 'abidi, dan kedekatan dari orang-orang yang beribadah kepada-Nya. Ini kedekatan khusus. Kedekatan khusus seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, fa inni qarib, orang yang berdoa kepada-Ku maka jawablah, sesungguhnya Aku dekat. Ini kedekatan khusus, tidak dimiliki kecuali orang-orang yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merupakan pengerjaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa da'i, dan orang yang berdoa kepada-Nya dengan mengabulkan doa, menolong dan memberi taufik." Itu kedekatan. Jadi kedekatan Allah itu ada dua macam. Kedekatan yang umum yang Allah dekat dengan seluruh hamba-Nya, seluruh makhluknya, mau kafir muslim, mau kaya miskin, mau tua muda, mau punya jabatan rakyat biasa, Allah Subhanahu wa taala dekat. Mau makhluk terlaknat, makhluk tersuci, Allah dekat. Ini kedekatan Allah dengan makhluknya. Maksudnya Allah mengilmui apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Kedekatan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hamba yang beriman dengan cara tiga: mengabulkan doa, seperti misalkan doanya Nabi Adam tatkala melakukan kesalahan. Qala rabbana wa lam nahsuna wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Artinya, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kemudian juga doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan para nabi alaihi wassalatu wassalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lah. Artinya, dan kami kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepada kami, seperti doanya Nabi Zakaria ketika beliau berdoa, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul walidin, wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik pemberi ahli waris, seperti doanya Nabi Yunus ketika beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna. Jadi banyak sekali ayat-ayat seperti doanya Nabi Muhammad SAW tatkala perang Badar dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin min al-malaikati murdifin." Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka fastajabah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bagi kalian. Ini maksud dari dekat Allah mengabulkan doa. Maksud dekat Allah yang kedua terhadap orang beriman, menolong hamba tersebut. Menolong hamba tersebut. Yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala dekat dengan memberikan taufik kepada hamba. Kemudian penulis rahimahullah taala ka'atil harami wa nahwi fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah. Nah, ini bagus. Barang siapa yang berdoa kepada Rabb-nya dengan hati yang hadir, harus syarat berdoa harus hadir. Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Tirmidzi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan dikabulkan doa tersebut. Yakin dengan dikabulkan doa tersebut. Kemudian harus yakin lagi. Yang kedua, walam yamna' man'un min ijabati doa, dan tidak ada sesuatu hal yang menghalangi dari terkabulnya doa tersebut, ka'atilil harami wa nahwi, seperti makanan haram dan sebagainya. Karena makanan haram bisa menghalangi seseorang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram salah satu faktor buruknya adalah menjadikan seseorang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu li dzalik. Tapi makanannya, minumannya, pakaiannya haram, maka bagaimana bisa dikabulkan? Ini menunjukkan bahwasanya makanan haram salah satu faktor buruknya adalah menghalangi doa dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga perkataan dari beberapa sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Sa'd bin Waqqas, salah satu perkataan beliau adalah man sa'ahu an yustajaba lahu da'watu falyuqit mat'ama atau tu'mata. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka perbaiki makannya, bukan jenis makannya. Akan tetapi makanannya tersebut dihasilkan dari harta yang haram atau tidak. Nanti perbaiki makannya, berarti perbaiki jenisnya, bukan. Tapi perbaiki makanan tersebut dihasilkan dari harta yang haram atau tidak. Kalau sudah seperti ini, berdoa dengan hati yang hadir, tidak ada yang menahan dari dikabulkannya doa, maka penulis mengatakan sesungguhnya Allah telah menjadikan baginya doa yang terkabul. Nah, ini jadi jawaban. Bagi siapa yang berdoa dengan syarat-syarat tadi, Allah jadikan doanya terkabul. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa khususnya tidak ada di asbabi ijabati doa, khususnya bila dia telah mengerjakan sebab-sebab terkabulkannya doa. Yang pertama, wa hiya al-istijabatu lillahi ta'ala bil qiyadi li awamirihi wa nawahihi al-qawliyah wal-fi'liyah. Khususnya bila dia mengerjakan sebab-sebab terkabulkannya doa, yaitu kepasaran kepada Allah dengan ketaatan kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini yang harus dipahami baik-baik dalam kaidah berdoa. Seorang ketika berdoa dan ingin doanya dikabulkan oleh Allah, salah satu hal yang harus dia kerjakan adalah fastajibuli. Apa artinya fastajibuli? Maka hendaklah ia memenuhi segala perintah. Bisa kita ambil sebuah pelajaran menarik di sini, bahwa kapan orang taat kepada Allah dikabulkan doa, kapan orang maksiat kepada Allah maka tidak dikabulkan. Ya, salah satu penyebab utama dikabulkan doa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya fastajibu. Maka di sini penulis mengatakan, lihat, beliau mengatakan khususnya bila dia mengerjakan sebab-sebab terkabulkannya doa. Apa itu sebab-sebab dikabulkannya doa? Yaitu kepasrahan kepada Allah nyusah-nyusah di tempat yang tidak pantas untuk diusah, mengambil berkah dengan pintu-pintu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini sesuatu yang bisa menggugurkan amal ibadah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang kadang berdoa kepada Allah tetapi dia tidak mengerjakan istajibu, yaitu memenuhi perintah-perintah Allah. Kenapa dikabulkan? Minta dikabul, minta diampuni doa dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kelakuannya sehari-hari tidak menunjukkan dia minta ampun. Minta diberikan petunjuk, tetapi kelakuannya sehari-hari tidak menunjukkan dia minta petunjuk kepada Allah, maka tidak akan mungkin dikabulkan. Itu makna dari pasal ini. Ini makna yang satu aja. Ya. Coba kemudian lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata penulis rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Falihadza qala fa yastajibuni wa yu'minu bi la'annahum yashkurun ay yahsulu rushd alladhi huwa al-hidayah lil iman wal a'mal shalihah." Artinya, karena itu Allah berfirman, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah dan hendaklah mereka beriman kepada agar mereka selalu dalam kebenaran. Maksudnya, mereka akan mendapatkan jalan yang lurus, yaitu hidayah kepada iman dan amal saleh. Asal tadi, kalau orang berdoa, dia mengerjakan istajib. Ingin dikabulkan doa, maka taatlah jauhi yang dilarang. Tidak agar dikabulkan hal yang setajibuli. Kemudian wa yasulu anhum al-ghayb al-munafi lil-iman wal-amal salih, dan hilang darinya kezaliman yang menghilangkan keimanan dan amal salih. Ini yang kita sebutkan tadi. Orang minta diampuni oleh Allah, tapi kelakuannya, perbuatannya sehari-hari tidak yang disebutkan oleh penulis tadi, dan hilang darinya kelaliman yang menghilangkan keimanan dan amal saleh. Kalau seandainya dia orang yang beriman, maka dia harus ketika dia ingin berdoa kepada Allah harus menghilangkan apa yang menyebabkan hilangnya iman. Harus dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada iman, bila karena beriman kepada Allah dan memenuhi perintahnya merupakan sebab mendapatkan ilmu. Ya, beriman kepada Allah dan memenuhi perintahnya merupakan sebab mendapatkan ilmu. Ingin kita agama, maka imanlah kepada Allah, taatilah Allah. Kemudian terus mengatakan, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberi kepada kalian kemampuan membedakan antara yang benar dan yang batil. Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang menarik bagi ini dari ayat ini adalah salah satu penyebab orang tidak berdoa kurang meyakini Allah Maha Dekat. Coba dia Allah Maha Dekat, dan kemudian dia paham apa makna kedekatan Allah. Niscaya dia akan semangat berdoa kepada Allah. Dan pelajaran yang menarik dari ayat ini juga yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya agar doa dikabulkan salah satu penyebabnya adalah falyastajib, yaitu amalkan yang diwajibkan, jauhi yang dilarang. Ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti orang yang terbalik, apabila ingin berdoa meminta sesuatu tetapi kelakuan kita sehari-hari insyaallah taala akan tetap berlanjut dari malam nanti malam sudah mulai juga kita mengajinya. Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan subhanallahumma wa bihamdih أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.